Oke, ini juga lagu terbaru bersama Sera. Salam hormat untuk Kang Mas Sukino, ya. Singodan dari Peru, salam hormat dari kami. Yeah. Thank you. Oke, Pak De. Sudah Pak De. Sudah siap ya. Lagu terbaru Balas Sera. Spesial buat kamu-kamu semuanya pada wangi ya. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Di hatimu yang kan ku berikan. Jarana goyang, jarana goyang. Sayang janganlah kau buatan serem, hubungan kita semua. Tapi kecut bagaikan asem, semarah merah. Teruji terpercaya tanpa anjuran dokter, tanpa harus puter-puter. Siji solusinya pergi ke bodohku saja. Saya putus cinta. Kalau tak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya jaran goyang jodohnya. Dagel sarat emang penting dilakoni, wainah dicoba. Bagi kasih terbukti kasih rasa rasa. Semarang.